إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة وسكليان رحمني ورحمكم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin yang memberi petunjuk kepada manusia dari kegelapan, membawa manusia kepada jalan yang terang benderang. Beliau alaihi salatu wassalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, sebagai rasulnya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang digolongkan atau diistilahkan sebagai kalimat-kalimat yang singkat, ringkas, tetapi padat, syarat dengan kandungan makna yang sangat dalam, yang berisi ajakan atau ajaran dasar-dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya Allah tabaraka wa taala. Apakah itu berupa permohonan, permintaan akan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat? Demikian pula permohonan dari hamba agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya dari kejelekan-kejelekan di dunia maupun di akhirat. Apakah itu kejelekan dirinya sendiri maupun kejelekan-kejelekan yang berasal dari luar yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya, bahkan kaum muslimin secara umum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia katakan bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، أو أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Zaid bin Arqam bahwa di antara doa doanya Rasulullah SAW yang berarti bahwa apa yang dibaca dan didengar oleh sahabatnya dari doa Rasulullah SAW itu menjadi ajaran, menjadi pelajaran dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Yang ketiga itu umatnya adalah para sahabat, dan itu berlaku pula untuk generasi-generasi berikutnya dari umat ini, generasi para tabi'in dan seterusnya sampai kita sekarang ini, bahkan sampai manusia yang terakhir, umat yang terakhir yang ada sebelum datangnya hari kiamat. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ajaran beliau adalah untuk seluruh Arab. Maka katanya doa tersebut, doa Rasulullah SAW bunyinya adalah Allahumma aati nafsi taqwaha. Ya. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diberikan ketakwaan hatinya. Ya. Jadi ini menunjukkan berdoanya Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dalam kedudukan sebagai hamba punya dua tinjauan khusus. Yang pertama, bahwasanya beliau seorang hamba bukanlah ma'bud, bukanlah yang diibadahi. Seorang hamba dialah yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyembah Allah Taala, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan ibadah dari makhluk yang lainnya, beribadah kepadanya dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pantas dijadikan, tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada beliau alaihissalatu wassalam, meminta kepadanya, menyampaikan hajat-hajat keperluan kepadanya, apakah itu dengan datang langsung ke depan kuburannya atau dengan mengirimkan doa harapan ketika mengucapkan salawat kepadanya, tapi diiringi dengan permintaan kepada Rasulullah SAW atau meminta syafaat Rasulullah SAW langsung kepada Rasulullah SAW. Karena yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjadi salah seorang pemberi syafaat, bahkan beliau adalah pemberi syafaat yang kubro yang terbesar setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipersilakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaatnya kepada manusia, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, menunjukkan seorang hamba yang menundukkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai abd, sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menggantungkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan ajaran bagi umat manusia, bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu untuk keperluan-keperluan yang sifatnya zahir, sifatnya duniawi, maupun dalam perkara-perkara yang sifatnya batin. Dalam doa ini Rasulullah meminta diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini ketakwaannya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketakwaan, maka ini badin laula, tentu saja kita sebagai umat beliau alaihi salatu wasalam, yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala telah diampuni dosa kita yang terdahulu maupun yang akan datang, belum ada jaminan kita selamat mendapatkan husnul khatimah, kemudian belum ada jaminan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi keharusan kita senantiasa meminta ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meminta, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik yang menyucikannya, yang membersihkan jiwaku. Nah, karena ketakwaan hati dan kebersihan jiwa adalah suatu yang sangat prinsip bagi setiap hamba, setiap manusia. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam khutbah awal muqaddimah atau pembukaan kalimat yang saya sampaikan ini, Rasulullah SAW dalam menyampaikan khutbah hajah, beliau menyampaikan 3 ayat yang semuanya mengajak kepada ketakwaan, menyeru kepada ketakwaan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita dengarkan, sudah sering diulang-ulang oleh para asatidzah, adalah kalau seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dikhawatirkannya, apa yang ditakutinya berupa azab Allah Subhanahu wa taala, berupa siksa Allah Subhanahu wa taala, wiqayatan saqihi, tameng yang melindungi dirinya dari azab tersebut. Dengan cara apa? Tentunya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Atau ada juga yang mendefinisikan takwa dengan mengatakan bahwa takwa itu adalah an ta'mala fi ta'atillah ala nuri min Allah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafi qadallah, seperti perkataan Thalib bin Habib rahimahullahu taala, di mana dia katakan takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu, ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena engkau mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, amalan-amalan yang disyariatkan yang hukumnya wajib, demikian pula yang hukumnya sunnah, yang mustahab. Semuanya dalam kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika kita melaksanakan ibadah yang baru saja kita lewati, kewajiban kita yaitu siam Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia melaksanakan puasa hanya karena kebiasaan. Ketika datang bulan Ramadan, orang pada makan sahur, dia ikut makan sahur, menahan, dia ikut menahan lapar dan dahaganya, tapi karena dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan kemaksiatan. Nah, juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena takut akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap orang hendaknya menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadikan dirinya makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah Ramadan yang baru kita lalui, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya, sasarannya adalah agar kita bertakwa. Maka demikian pula segala yang kita kerjakan hendaknya bisa menjadikan diri kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, makin terhindar dari siksa api neraka. Dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang diwajibkan, yang tentu saja kita harus menjaganya, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga menambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan, sehingga kita makin dekat. Karena amalan disunnahkan, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut. Termasuk di antaranya adalah kita menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah-ceramah. Itu adalah bagian dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah yang kita harapkan padanya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan diri kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalul abdu yataqarrabu ila Allah bin nawafil hatta yuhibbah. Terus menerus orang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencintainya. Bin nawafil, dengan amalan-amalan yang disunahkan. Yataqarrabu ila Allah bin nawafil. Adapun kalau amalan yang wajib, sudah jelas kewajibannya harus dilaksanakan. Tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban sholat lima waktu, kewajiban puasa Ramadan, bagi orang sudah harus membayarkan zakatnya, maka dia juga tidak boleh meninggalkan pembayaran zakat, penunaian zakat. Atau adapun amalan yang disunnahkan, maka itu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, hadis qudsi, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus menerus orang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan yang disunnahkan sampai aku cinta kepadanya. Fainahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku adalah pendengaran yang digunakannya untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat. Dan aku adalah wa yaduhu allati yubtishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk menggenggam, untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Artinya seorang hamba kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjalan di atas muka bumi ini. Tindakannya, perbuatannya, amalannya, tingkah lakunya, adalah amalan-amalan yang senantiasa di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mendengar kecuali dengan mendengar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kecuali penglihatan, cara melihat atau apa yang dilihatnya adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh kakinya, dan anggota-anggota badan lainnya, adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan la'utiyanna, aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'uizanna, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan lindungi dirinya dari apa-apa yang dia berlindung darinya. Kemudian lanjutan doa tadi, wa zakki anta khairu man zakka. Rasulullah ajarkan kepada kita untuk mohon agar hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran syubhat maupun penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit hati yang akan menghalangi seorang hamba dari, menghalangi kita dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan akan sedikit demi sedikit akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit menyeret kita kepada perbuatan dosa kemaksiatan yang kita tidak sadari. Orang yang memiliki penyakit hati walaupun satu, dia tidak berusaha untuk membersihkannya, mohon kepada Allah agar dibersihkan penyakit-penyakit hatinya itu. Dia tidak sadari penyakit hati yang lain akan datang, akan melekat di hatinya. Kemudian beberapa waktu yang akan datang, penyakit hati yang lain juga akan datang. Misalnya ketika dia punya syakit, punya perasaan dendam kepada seorang, punya perasaan benci kepada seorang saudaranya muslim, karena perkara dunia disimpan terus penyakit seperti itu. Waktu yang akan lain, orang lain yang dibencinya, dia cuma punya satu penyakit tapi korbannya banyak. Kemudian di waktu yang lain, penyakit hati yang lain akan, yang akan melekat pada dirinya, iri hati kepada orang lain, bukan dendam lagi, iri hati, dan seterusnya bertambah penyakit hati yang akan menjadikan dirinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Hatinya dipenuhi dengan, sudah penuh dengan noda hitam yang akan menyebabkan dirinya bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah bagi dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anta waliyuha wa maulaha. Kemudian engkaulah penolongnya dan engkau adalah pemiliknya. Karena yang memiliki hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang dapat membolak-balikkan hati kita. Tidak ada yang menjamin seorang hamba yang sekarang dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya dia orang yang saleh, tidak ada yang menjamin dia besoknya masih dalam keadaan seperti itu. Dia sekarang seorang beriman, besok masih beriman. Sebagaimana tidak ada yang menjamin hari ini seorang kafir, dan dia kafir, orang yang paling kafir, besok dia tidak beriman, tidak ada jaminannya. Kita tidak bisa memastikan orang yang hari ini kafir, dia tidak dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradatullah, masyiatillah. Yang ada, yang kita miliki adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan, dikuatkan dalam keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Apapun yang kita miliki sekarang ini, apapun yang kita sudah capai dalam usaha-usaha kita, upaya-upaya kita di waktu-waktu yang telah berlalu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita, karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang dengan kemaksiatan. Amalan-amalia yang dilakukan di bulan Ramadan yang lalu, salat tarawih, selain puasa Ramadannya, salat lima waktu, baca Al-Qur'an, sehingga setiap orang tentu mendapatkan derajat keimanan yang satu orang tidak sama dengan yang lainnya, berbeda-beda. Dimanapun seorang berada, maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambah keimanannya juga dengan usaha, dengan amalan, amalan-amalan ketaatan yang akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegagalan ataupun dari kesesatan, dijauhkan dari sesatnya dirinya, dijauhkan dari kemaksiatan. Mohon kepada Allah diberikan kekokohan, sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kalau Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati, seorang hari ini baik, besok jadi orang yang jahat. Hari ini dia ingin beramal ketaatan, beberapa saat sudah berubah keinginannya itu. Sebagaimana ada orang hari ini, saat ini ingin berbuat kemaksiatan, tapi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dirinya dia menjadi hilang keinginannya untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Karena Allah membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itu juga salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW saja mohon kepada Allah untuk dikokohkan hatinya di atas agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutan daripada doa tersebut, mungkin sudah panjang. Rasulullah SAW mohon kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari tiga perkara. Yang pertama, min ilmin ya la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang belajar, sudah mendengar, sudah berilmu, sudah mengetahui perkara-perkara yang perkara-perkara agamanya, paling tidak perkara-perkara yang wajib diketahuinya, bagaimana dia mendirikan sholatnya, bahkan pengertian syahadat, bagaimana dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula amal-amal yang diwajibkan yang lainnya. Tetapi tidak semua orang yang berilmu itu, ilmunya itu bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya itu bisa menjadi hujjah baginya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sebaliknya, ada orang yang ilmunya hujjatan alaihi, menjadi hujjah atas dirinya. Itu dijadikan sebagai alasan untuk mengazabnya, untuk menyiksanya pada hari kiamat nanti. Karena apa? Karena dia sudah berilmu, sudah mengilmui perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia, ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan, dia makin jauh, dia meninggalkan ilmu tersebut. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Dia mengilmui sesuatu, bahkan mungkin dia meyakininya, tapi pengamalannya, amalannya tidak kelihatan. Padahal amalan itu adalah buah daripada ilmu. Maka Rasulullah juga ajarkan kepada kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat ini, sehingga tidak menjadi seperti orang salah seorang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditanya apa yang sudah engkau lakukan, kenapa dia malah menjadi orang yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Katanya talabtul ilma fik, wa 'allamtuhu, aku menuntut ilmu karena engkau. Demikian pula aku ajarkan ilmu tersebut. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bal kadzabta, engkau dusta. Sungguhnya engkau menuntut ilmu, mengajarkannya agar dikatakan engkau alim, muqattil, engkau seorang yang alim, seorang ulama, dan itu sudah dikatakan di dalam kehidupan dunia, sudah tersebar engkau seorang alim, tetapi sungguhnya engkau menuntut ilmunya untuk dikenal oleh orang, untuk didudukan, dipanggil sebagai seorang ulama, maka itu salah seorang yang ilmunya tidak bermanfaat baginya. Bahkan dia merupakan orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan orang yang pertama-pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak takut, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga berkaitan dengan hadis yang tadi, kita diminta mohon kepada Allah dibersihkan hati kita. Hanyalah hati-hati yang bersih dari kotoran-kotoran syubhat maupun syahwat yang akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa min du'a la yustajab atau la yusma, dan dari doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berkaitan dengan kondisi setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berdoa, bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketaatannya, demikian pula bagaimana amalannya, apa yang sudah dilakukannya, apa perbuatannya. Sebab dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mendengarkan atau melihat orang-orang yang mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, Sabda Rasulullah SAW mengatakan, nah, dia mengangkat tangannya ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit, seraya mengatakan, ya Allah, ya Allah. Seperti kata Rasulullah SAW, nah, وَمَأْكَلُهُ haram, tapi makanannya, nah, haram, وَشْرَبُهُ haram, nah, minumannya, apa yang diminumnya juga, dapatkannya dari haram. Dalam riwayat yang lain, غُدْيَ مِنْ haram, nah, malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Nah, jadi tidak dapatkan dengan cara yang halal. Nah, ada dari minumannya yang dia tidak menjaganya. Nah, dia sembarangan. Ada hal yang diambilnya didapatkan dengan cara yang tidak benar. Walaupun itu sedikit, seharusnya dari makanannya sekian persen. Nah, ada yang haram yang diambilnya, bukan haknya, bukan miliknya. Demikian pula minumannya, demikian pula dari pakaiannya. Kata Rasulullah SAW, fa'ayyun ayyustajabulah. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya tersebut? Nah, maka seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya, nah, dia menjadikan dirinya sebagai orang yang berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berusaha untuk menjadikan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan membersihkan penghalang-penghalang diterimanya doa dari dirinya, makanan, minumannya, demikian pula amalan yang dilakukannya, yang sampai dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih menggunakan jimat misalnya. Nah, bagaimana dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau seperti itu? Nah, dan juga lainnya ditambah dengan sarana-sarana untuk makin menguatkan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai doanya dengan salawat, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, yang sesuai dengan apa yang dimintanya. Ketika dia minta rezeki, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Nah, demikian pula Al-Wahhab, misalnya dia minta karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dia minta dikaruniakan seorang anak, keturunan, dia minta diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang dimintanya, maka dia sesuaikan doanya dengan hal tersebut. Nah, baik, itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu minta ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan jiwanya, demikian pula mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ada tambahan sedikit dari doa tadi. Nah, juga kita hendaknya memilih tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di sepertiga malam terakhir. Nah, karena waktu itu adalah waktu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, ya, seraya menyeru hamba-hambanya, siapa yang berdoa pada hari ini, aku akan kabulkan doanya, siapa meminta aku akan kabulkan permintaannya. Nah, demikian pula ketika seorang hamba dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika dia sedang sujud, sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, dalam sabda Rasulullah SAW, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih, nah, wa fi sujud. Sedekat-dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Nah, maka perbanyaklah doa dalam keadaan ketika sedang sujud. Nah, demikian pula antara adzan dengan qomat. Nah, dan tempat-tempat lainnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, serta waktu-waktu yang mustajab. Nah, dan kita hendaknya tidak menyepelekan, tidak memandang remeh, nah, syan daripada doa tersebut, pentingnya daripada doa tersebut. Nah, banyak perkara yang kita tidak disangka dengan doa. Nah, keadaan yang kelihatannya sangat sulit, nah, Allah Subhanahu Wa Taala kita dapati hasilnya dengan doa tersebut. Nah, seorang ketika dia benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rubah satu keadaan dalam keadaan sulit, keadaan yang tidak disangkanya sesuatu yang dicita-citakan yang ingin digapainya. Nah, diukur dengan kondisi, dengan realita, sulit untuk dicapainya, tapi dengan doanya, dan tentu saja dengan doa, dengan usahanya, didapatkan apa yang dicita-citakannya. Nah, seorang misalnya bercita-cita berniat untuk ingin melaksanakan ibadah haji misalnya. Targetnya 5 tahun misalnya. Tapi kenyataannya, dari mana saya dapat bisa berhaji dalam waktu 5 tahun? Tapi dengan berdoa, kemudian berusaha mengumpulkan bagi orang yang tentu saja punya pekerjaan, berusaha mengumpulkan sebagian rezekinya, insyaallah dia bisa. Nah, Allah kabulkan doanya tersebut. Nah, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian pula keinginan-keinginan duniawi ataupun keinginan-keinginan kebaikan akhirawi lainnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mohon kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyepelekan, tidak menyanyikan kesempatan untuk berdoa dimanapun kita berada. Nah, kita gunakan teladan Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita, teladan bagi kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika masuk masjid, kita praktekkan doa masuk masjid, keluar masjid kita praktekkan doa keluar masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam ketika berwudu, ketika mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan, dari jin, ketika masuk WC, keluar, dan seterusnya. Hal-hal yang sederhana, tapi kalau kita hayati ataupun kita merasakan bahwasanya kita dalam keadaan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Sallam, dan benar-benar kita rasakan makna daripada apa yang kita baca itu, insyaAllah Ta'ala kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jumain. Subhanahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.